Mitra bisnis, Kontan menulis, sebanyak 39 kontainer minuman beralkohol impor tertahan bea cukai karena menunggu izin Badan POM yang belum keluar. Tertahannya kontainer ini mengancam pasokan minuman alkohol di akhir tahun yang umumnya mengalami peningkatan permintaan, khususnya di daerah tujuan wisata, seperti Bali. Selain itu, kondisi tersebut juga mengancam keuntungan para importir dan penjual minuman beralkohol. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian PB Halim. Pak Christian, apa komentar Anda? Begini, sebetulnya kalau minuman alkohol itu memang menanggapinya kita perlu kearifan ya. Artinya konteks daripada sebetulnya secara prosedur atau aturan apakah minuman alkohol itu sebetulnya diizinkan, ya kan? Mungkin tidak di semua tempat, tetapi di tempat-tempat misalnya hotel-hotel bintang berapa sesuai dengan prosedur gitu ya. Atau kemudian juga restoran-restoran tertentu. Karena masalah alkohol ini konteksnya kalau dari sisi lokal itu kan sesuatu yang dianggap kurang baik gitu ya. Tetapi kalau di sisi lain khususnya turis mancanegara, jadi turis asing, mereka menempatkan alkohol itu kan sudah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lifestyle mereka gitu ya. Jadi mulai dari kalau makan, minum, ngobrol itu ditemenin dengan wine, kemudian ada aperitif. Jadi merupakan bagian dari lifestyle yang memang berbeda dengan kita. Jika persoalan tertahannya impor minuman beralkohol ini sampai menimbulkan kelangkaan di sejumlah penginapan hotel berbintang, apa yang akan terjadi? Saya melihatnya adalah bahwa persoalan itu konteksnya dengan kalau saya dapat informasi perihal adanya persoalan di dalam importnya dan sebagainya. Nah, itu mungkin sisinya berbeda ya, tapi yang pasti akan berakibat tingkat kepuasan namanya minuman yang sudah menjadi bagian dari lifestyle ketika tidak terpenuhi itu otomatis akan menyebabkan keheranan lah gitu, kok bisa ya bintang ini kok nggak ada minuman misalnya gitu kan, sesuatu yang buat mereka sulit untuk bisa memahami gitu kenapa. Ada harapan tertentu Pak terkait masalah ini? Memang kalau memang sebetulnya legalitasnya ada di toko-toko tertentu yang memang mempunyai izin menjual di drugstore dan sebagainya memang boleh, berarti seharusnya jangan sampai ada kendala di dalam distribusinya. Kalau ditanyakan kepada saya bahwa impact-nya bagaimana, ya untuk pemakai atau pengguna atau yang sudah menempatkan sebagai lifestyle ya otomatis akan menjadi sangat kecewa dengan tidak tersedianya minuman tersebut ya. Terlepas dari begitu supply-nya terganggu, biasanya harganya akan menjadi tidak terkendali gitu. Demikian Christian PB Halim. Saya Kiki Wijaya.